Ya, masih di Talitakum Radio 107,8 FM. Membagikan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Tentunya masih dalam program Sahabat Anak, Generasi Baru, Penuh Api Cinta. Di sini ada Ajeng yang gak kalah kece sama programnya nih. Dan ada Gracia. Ya, Gracia. Ya, harusnya barengan ya. Ya, gak apa-apa. Jadi Gracianya ada dua. Kita panggilnya Gracia 1, Gracia 2, Gracia A, Gracia B, Gracia udah, X, aja. Gracia Y. Biar kayak matematika ya. Siapa yang suka matematika? Oke, gak ada. Ya, hari ini kita pengen bahas sesuatu yang menarik banget gak sih? Tentunya kan di Sahabat Anak tuh pasti menarik-menarik gitu. Tapi sebelum kita mau bahas lebih dalam, kita mau ngomongin, bacain surat cinta nih. Wah, kenapa bacain surat cinta ya? Kan kemarin hari Valentine, Kak. Oh iya ya. Dapet coklat gak? Dapet coklat gak? Dapet dong ya. Dapet ya. Dapet tapi dari temen. Karena gak pake gebetan. Oke, jadi hari ini kita mau bacain surat-surat cinta yang anak-anak SD buat. Beberapa dari mereka romantis banget nih, sampai aku aja yang baca kayak oh, merasa jomblo. Oke, mulai dari Gracia. Oh iya, betul. Oke, aku ya, aku dulu. Jadi ada yang nulis, yang nulis itu Gladys Vanessa. Dia nulis untuk sahabat. Isinya begini. Oh sahabat, engkau selalu menemaniku. Oh sahabat, kau memang sahabat terbaikku. Di saat aku sedih, kau menemaniku. Di saat aku kesepian, kau menemaniku. Kau sahabat istimewaku. Terima kasih sahabat baikku. Aku sangat menyayangimu sahabat. Aku tidak akan pernah membencimu sahabat. Kau selalu baik kepadaku sahabat. Terima kasih sahabat. Oh. Coba-coba yang lagi sama sahabatnya bilang dulu makasih sahabatku. Iya. Nanti inner healing. Iya, coba Gracia lanjut. Gracia. Ye. Ini dari Elsa Abigail Natania, di tulis untuk mama dan papa. Ini isi pesannya. Oh mama dan papaku, kau adalah malaikat bagiku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kalian sudah membesarkan aku. Bagiku, harta yang paling berharga adalah mama dan papa. Terima kasih mama dan papa. Wah, wow, untuk mama dan papa ya. Ini aku juga ada nih, dari Giselle. Ini baca, tulisannya kayak Gigel. Giselle untuk mama. Mama, kau adalah superhero ku. Kau selalu ada untukku. Kau selalu membantuku. Kau merawatku dari dulu. Mama, kau selalu mengajariku. Kau selalu ada saat aku membutuhkanmu. Mama selalu mendukungku sampai aku pandai. Mama, kau adalah superhero ku. I love mama. Oh, lucu ya. Buat mama. Lanjut, lanjut. Nah, kalau aku di sini ada yang buat dari William Peterson buat guru. Judulnya guru. Isinya begini. Oh, guru, terima kasih untuk ilmu pengetahuan yang kau berikan. Terima kasih kau telah membimbingku. Kau selalu mengajarkanku sampai aku mengerti. Oh, guru, kau guru yang terbaik pernah ada dalam hidupku. Aku kagum padamu. Terima kasih, guru, aku cinta padamu. Ide, aku cinta padamu. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini sebenarnya puisinya tuh ada banyak banget ya gak sih? Kita kayak punya satu tumpuk isi puisi. Cuman ini kita pilih-pilih yang benar-benar mengharukan. Yuk. Ini dari Yolenta Novalia Monique. Dan ini untuk sahabatnya Elsa. Judulnya Elsa. Maka oh, buat Elsa. Iya, yeah, Elsa. Oh. Judulnya Elsa. Iya, judulnya Elsa. Romantis ya. Pokoknya sampai kayak gitu. Oke. Okay. Isinya. Makasih ya Elsa, kamu udah mau jadi sahabat untuk aku selamanya. Makasih ya Elsa, maafin aku kalau aku salah sama kamu. Aku yang menjadi sahabat selamanya. I love you Elsa dan thank you. Elsa tuh bukan yang ini. Let it go. Elsa. Salah. Oke. Aku dari Glenn Azriel. Untuk mama dan papa. Isi puisinya judulnya adalah harta yang paling berhargaku. Harusnya hartaku yang paling berharga. Tapi enggak apa-apa, anak SD. Mama dan papaku, kalian adalah cahaya terangku. Di saat aku gelap dan kesepian, cahaya terangmu menyinariku. Mama, kau selalu berusaha menyesekolahkanku hingga tinggi. Papa, kau menjadi superhero ku di saat aku terjatuh. Dan kau menolongku. Walau ku sangat nakal, tapi kalian selalu sabar menemaniku. Kalian tidak ada... Oh, salah. Kalau tidak ada kalian, mungkin aku tidak setinggi ini. Aku melihat kalian setelah pulang kerja, kalian lelah bekerja. Untuk menyekolahkanku dan adikku, kalian harus berkorban. Ku tidak menyadari bahwa kalian rela berkorban pada kami. Mama dan papaku, kalian adalah orang tua terbaik selamanya. Oh, gemoy banget. Sweet banget. Aku bacanya juga bagus ya. Jadi makin lanjut. Nah, kalau ini ada dari Claudia Maya untuk Clara Indri, judulnya Sahabat. Sahabatku, lama aku nanti tawa bersamamu. Ku ingin kau ada di sini bersamaku. Apakah kau ingat saat ku berkenalan? Kau tertawa tersenyum bersamaku. Sahabatku, saat ku sedih kau selalu menghiburku. Tapi saat ku sendiri, kau datang dan memelukku. Apakah kau ingat? Ku harap kau ingat. Terima kasih sahabat. Oh, Clara. Apakah kamu ingat? Aku harap kamu ingat. Bagus. Terus lanjut. Ini dari Anastasia Natalia Margareta Sihombing. Untuk gurunya Miss Yanti. Judulnya Guruku Pahlawanku. Isinya gini. Terima kasih Miss Yanti, engkaulah pahlawan untuk membuat kami menjadi pintar. Engkaulah yang terindah. Engkau telah membuat kami menjadi anak yang baik. Engkau selalu sabar pada kami waktu kami nakal. Engkau selalu sabar. Terima kasih Miss Yanti. I love Miss Yanti. Widih, khusus untuk Miss Yanti. Oke, ini dari Enrico Ronaldo untuk Rizendri Sahabat. Judulnya Sahabatku. Sahabatku, engkaulah sungai mengalir mengikuti arus bersama pagi dan senja, suka dan duka kita bersama. Seperti matahari dan bulan, terang dan gelap selalu bersama, berganti dan bersama-sama bergandengan tangan. Seperti burung di udara, terbang tinggi bersama awan. Kita akan seperti itu, sahabat kita selalu bersama. Oh, lucu banget. Iya, lucu banget. Gile. Oh my god, ini romantis banget. Oh, aku jadi pengen diginiin. Apalagi kalau dikasih kayak gini pas lagi nunjukin hari kasih sayang, terus pas lagi apa? Misal lagi ulang tahun dikasih. Oh. Ngeplay duluan. Iya, udah ngeplay duluan banget. Gak ada yang mau. Oke. Masih lanjut. Oke, ini ada dari Deborah untuk Mama Tersayang. Isi puisinya gini. Oh, mamaku tersayang, cintamu padaku dalam lautan, kasih sayangmu setinggi langit. Terima kasih Mama Tersayang. Mama, aku ingin membalas budimu. Aku mencintaimu lebih dari lautan, kasih sayangku lebih dari langit. Aku sayang cinta Mama. I love Mom. Oh. I love. Ini rata-rata buat Mama ya. Biasanya anak-anak cowok itu suka banget bikin apa? Suka banget nunjukin kasih. Pernah enggak sih kalian punya saudara cowok, enggak sih enggak ya? Punya kan? Punya. Biasanya saudara kakakku yang cowok ya itu sama Mama tuh lebih kayak lebih nempel, lucu banget iya. Terus kayak rangkul-rangkulan, iya, dipeluk-peluk gitu. Iya. Nah, emang anak-anak cowok itu suka romantis dalam caranya mereka sendiri. Yuk. Ini dari Tio Marito Gabriela Sinaga untuk gurunya. Judulnya Guru Tersayang. Guruku, kau adalah pahlawanku. Kau yang menuntunku untuk maju. Kau yang mengajariku, guruku sayang. Guruku sayang padamu. Kalau aku yang baca mungkin ini. Guru tersayang. Widih. Guruku, kau adalah pahlawanku. Kau yang menuntunku maju. kau yang mengajariku. Guru, ku sayang padamu. Akar komanya. Iya, mereka suka lupa nulis koma. Gak apa-apa. Oke, aku. Puisi dari Chelsea Abigail untuk Mama. Si puisinya berkata, Mama, engkau sudah membesarkanku. Engkau sudah berjuang untukku. Mama, engkaulah yang selalu menjagaku. Aku sangat sayang Mama. Mama, kamulah yang terbaik untukku. Engkau yang menjagaku waktu sakit. Engkaulah yang sangat terbaik. Mama, engkau yang membuatku senang. Mama, I love you. Mama, engkau sangat terbaik di dunia ini. Wah, Mama, makasih ya Mama Chelsea. Udah menjaga Chelsea. Oke, wah, ini masih banyak lagi, cuman akan dilanjutkan di minggu depannya ya. Dengan puisi-puisi ini, karena kita gak mungkin ngabisin puisi ini kalau gak siaran kita penuh dengan puisi. Tapi emang aku lucu sih, maksudnya ini anak-anak SD dengan kata-kata yang mungkin gak sebanyak itu, dengan vocabulary yang gak sebanyak itu, mereka berusaha yang terbaik untuk memberikan puisi yang terbaik untuk orang-orang yang mereka sayang. Itu aku pengen sih punya kayak teman, sahabat yang bisa, yang selalu nulis puisi gitu, kayak sweet banget gitu. Iya. Oke, dengan hari ini kita mau bahas apa sih? Mau bahas tentang cinta mengubahkan segalanya nih, Kak. Wah, cinta mengubahkan segalanya. Pas banget lagi Valentine ya. Iya, cinta mengubahkan dari yang jomblo jadi enggak jomblo. Salah. Penasaran gak sama siaran kita? Jangan kemana-mana, tetap di Talitakum Radio 107,8 FM.